dalam dunia takkan sunyi dari ujian. Lenyap yang satu, datang yang lainnya. Begitulah tiada putus. Bentuknya ujian Tuhan yang dibebankan pada insan. Semata-mata ku memuji iman, pembeda yang takwa dan durhaka. Lalu putus asa, bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah. Bahkan suatu dosa apabila kau berserta tawakallah, supaya kau memperoleh kemenangan dalam ampunan Tuhan, penuh kebahagiaan. Tak selamanya langit itu kelam, satu saat kan cerah juga. Hiduplah dengan sejuta harapan, habis gelap akan terbit terang. Bila kau menemui musibah, jangan lalu putus asa. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Bila kau menemui musibah, sabar serta tawakallah, supaya kau memperoleh kemenangan dalam ampunan Tuhan, penuh kebahagiaan. Dalam dunia takkan sunyi dari ujian. Lenyap yang satu, datang yang lainnya. Begitulah tiada putus.